Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi washabbi jamain. Pemirsa dan para sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali jumpa pada edisi atau episode yang ke-14 ya. Yaitu dengan pembahasan menjawab fitnah dengan fakta. Dan topik pembahasan kita adalah yaitu kita perujukan dalam menjawab fitnah terhadap Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kita perujukan dalam menjawab fitnah terhadap Syekh Islam Ibnu Taimiyah atau terhadap Ibnu Taimiyah. Di banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah. Ya, oleh sebab itu kita ingin menjelaskan pujian-pujian para ulama, pengakuan para ulama bahwa beliau adalah seorang ulama besar hidup pada abad ke-7 Hijriah, dan ini kita akan sebut beberapa referensi saja, dan sebagian kita akan mencoba cuplikan-cuplikan dari ungkapan mereka, ya, cuplikan dari ungkapan mereka. Pertama ada kitab yang ditulis, yaitu judulnya Da'wah Al-Munawwi'ina li Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Da'wah Al-Munawwi'in li Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan kitab ini ada dalam bentuk PDF. Ya, saya belum memiliki kitab ini atau lupa saya tempatnya di mana, saya cari enggak ada. Ya, itu ini adalah disertasi doktor kalau enggak salah. Itu risalah jami'iyah Da'wah Al-Munawwi'ina li Syekh Islam Ibnu Taimiyah karya Syekh Dr. Abdullah bin Saleh bin Aziz Al-Ghazali. Jadi di sini disebutkan berbagai tuduhan-tuduhan kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan kemudian dijawab melalui kitab-kitab beliau sendiri. Dan kemudian menjelaskan persoalan-persoalan yang menyebabkan beliau dituduh dengan masalah seperti itu. Jadi memang sebagaimana kita katakan, al-bid'ah itu memiliki ada sifat yang menonjol, bohong dan tidak adil. Bohong itu menisbahkan sebuah perkataan yang tidak pernah dikatakan, kemudian tidak adil di dalam memberikan sebuah pernyataan atau hukum. Ya. Maka tadi kita cuplikan kepada antum semua pada episode yang ke-13, bagaimana tuduhan-tuduhan terhadap Syekh Muhammad Wahab, semuanya tuduhan-tuduhan bohong yang mereka tuduhkan, dan dibuktikan melalui ungkapan-ungkapan beliau dalam kitab-kitab beliau sendiri. Tetapi tentu ya, kebohongan-kebohongan itu masih diulang oleh manusia-manusia hari ini, ya, oleh orang-orang hari ini, ya, mungkin karena memang apakah memang belum tahu bahwa itu sebuah kebohongan, atau memang sengaja ingin kembali disebarkan kebohongan-kebohongan itu untuk tujuan-tujuan yang wallahu alam, ya, mungkin akan membuat dakwah mereka tidak lagi didengar oleh masyarakat. Tentu mereka paksa membela pemikiran-pemikiran mereka selama ini yang dibuktikan dengan dalil dan fakta-fakta nusus, ya, dalil agama, pendapat para ulama, bahwa itu menyelisih pendapat ulama Ahlussunnah Wal Jamaah secara mutlak, ya, atau sebelum lahirnya Abu Hasan Asy'ari, ataupun bahkan pendapat Abu Hasan Asy'ari sendiri mereka selisihi. Nanti akan kita bongkar di mana mereka menyelisihi orang-orang yang mengaku bermadhab Asy'ariyah, memang berakidah Asy'ari, yaitu mereka sendiri banyak menyelisihi apa yang dijelaskan oleh Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Libana, dan dalam Risalah Shaghar, dan juga dalam kitab beliau Maqal Islamiyin. Insyaallah dalam waktu yang akan datang kita akan bukti hal-hal seperti itu, ya. Kita akan bongkar kebohongan-kebohongan mereka, penisbah diri mereka sebagai mengaku sebagai pengikut Abu Hasan Asy'ari. Dan juga insyaallah kita akan bongkar pula ada suatu video yang baru sampai, yaitu tentang si Uwais mengatakan bahwa penisbahan perkataan Allah di atas kebenaran itu dasarnya dhaif. Ya, untuk sementara kita jawab secara ringkas bahwa justru perkataan yang dinukil oleh dia dari kitab Tabaqat Kubra Subki, Tabaqat Syafi'i Al-Kubra Subki, itu ada sanad enggak? Enggak ada sanad. Malah mengkritik yang ada sanadnya. Tapi sanad itu mungkin saja dhaif, tetapi akan banyak lagi nukilan-nukilan lain dengan ungkapan yang dari para ulama. Dan sudah masyhur di kalangan ulama bahwa di dalam perkataan para sahabat dan ulama itu tidak diteliti sanadnya kecuali menyalahi jumhur. Ya, dan kalau nukilnya sudah masyhur dari ulama dalam berbagai akidah, jelaskan itu adalah suatu hal yang ma'ruf, berarti dinukil dari beliau. Ya. Baik, ini sedikit sebelum kita mulai tentang berbagai tuduhan fitnah-fitnah terhadap Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kita akan coba lihat cuplikan. Sebagai yang kita ketahui, ya, Syekh Islam Ibnu Taimiyah adalah ulama di antara ulama-ulama yang cukup berjasa terhadap umat ini melalui karya-karyanya. Bahkan karyanya saja ada yang mengatakan sampai 500, ada tadi melihat ya berapa jumlah, bahkan murid beliau Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Az-Zahabi itu menjelaskan mereka tidak tahu berapa jumlahnya karena begitu banyaknya. Ya, sehingga sebagian mengatakan lebih 300, ada yang 500, bahkan ada 1000, ya, ada 4000, ya, yang bahkan judulnya aja banyak tidak diketahui oleh murid-murid sebagiannya, karena memang disebutkan bahwa Syaikhul Taimiyah dalam sehari itu beliau sangat cepat sekali menulis, bahkan kitab beliau seperti Aqidah Al-Wasithiyah dan Fatwa Al-Hamawiyah kalau enggak salah, kalau Wasithiyah ya, ini saya ingat saya itu baru menulis dari Maghrib sampai Isya, dari Maghrib sampai Isya Al-Wasithiyah untuk melihat Fatwa Al-Hamawiyah kalau enggak salah dari Asar sampai Maghrib. Jadi begitu ingatan beliau menukil dalam kitab-kitab tersebut dengan hampir tidak pernah salah dalam menukil ya, dan dicek itu di setelah ditukil kitab beliau itu di murojaah perkataan-kataan beliau ke dalam kitab-kitab yang dinukil oleh beliau dari perkataan ulama, dicek nukilannya di mana, itu bisa referensi, dirujuk referensi di kitab mana dinukil, sehingga memang ada perkataan itu dikatakan oleh para ulama-ulama yang beliau nukil dalam kitabnya Fatwa Hamawiyah contohnya itu kalau enggak salah memang ditulis dari waktu asar sampai Maghrib, kalau kemudian Aqidah Wasithiyah kalau enggak salah itu beliau tulis dari Maghrib ke Isya. Coba lihat di sana itu yang Hamawiyah ya, besar kitabnya yang beliau tulis dalam waktu yang sangat singkat, dan banyak sekali ya, nanti kita akan sebutkan pujian para ulama-ulama kepada Syaikhul Taimiyah. Baik, itu di antara tentang karya beliau. Di atas. Tuh yang beda. Ya, ini kitab Al-Hamawiyah itu beliau tulis dalam waktu yang sangat singkat dari salat asar sampai maghrib kalau tidak salah. Ini ada di mukadimahnya. Ya, antum bisa di sini adalah membantah berbagai syubhat tentang orang yang mengingkari ulu dan istiwa. Kemudian beliau di sini bicara tentang berapa sifat Allah SWT dengan nukilan, dengan mulai dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat di sini. Kemudian perkataan berbagai disiplin ilmu, ulama hadis, ulama fikih, kemudian ulama lintar mazhab, bahkan ulama-ulama tasawuf pun beliau nukil di sini. Ya, kitab Fatwa Hamawiyah ini. Ini membahas tentang, terus membahas tentang masalah berapa sifat. Pertama, ulu, istiwa, nuzul, Al-Qurbu wal-Ma'iyah, lima. Karena lima sifat ini harus dibahas sekaligus untuk terbantah, untuk mengkonfirmasi bagai syubhat-syubhat ada di dalam mengingkari ulu sifat nuzul. Karena mereka mempertentangkan bagaimana ulu dan nuzul bisa digabung antara qurbu dengan ulu dan macam-macam. Ya, mereka akhirkan syubhat-syubhat, argumentasi dijawab di sini semua. Jadi dibahaslah lima sifat ini sekaligus supaya dijelaskan kaitan-kaitannya bagaimana mengumpulkan dalil dalam masalah itu. Yaitu di antara ilu, al-istiwa, kemudian al-ma'iyah, al-qurbu, wa-nuzul. Ya, di sini dibahas dan dijelaskan pendapat. Dan beliau bukan pendapat dari otak beliau. Beliau selalu menukil dalil Al-Quran Sunnah dan perkataan para ulama. Ya, dari lintas madhab dan lintas pemahaman juga, tasawuf juga beliau nukil. Dari berbagai madhab, mulai dari Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanabilah. Kemudian juga ahli tafsir, mulai ahli tafsir, ahli hadis, ya, ahli fikih. Beliau nukil, bahkan ahli tasawuf juga beliau nukil di sini tentang mengikrar tentang adanya keimanan mereka tentang sifat ulu. Ya. Bahkan termasuk dalam kitab ini beliau nukil juga sepanjang nukilan beliau dari ulama yang menjadi tren di kalangan sebagian itu siapa namanya? Lupa saya namanya, seorang ulama yang masyhur sekali. Yang banyak orang menganggap beliau ada orang berakidah tasawuf. Ya, lupa saya saat ini nama beliau. Insyaallah di dalam kitab ini ada dijelaskan di sini. Dan juga di sini membantah bagai syubhat-syubhat orang mutakallimin, ya, orang-orang ahli kalam. Ya, kemudian qaulu fi nuzul, aqidah al-sunnah fi sifat nuzul, ya, zikr adi adul ulu, qaul sifat qaul Khattabi dinukil, qaul Khatib Baghdadi dinukil, Abi Nu'aim Isfahani, Mu'ammar bin Amani, Fudail Mu'iyad, ya, Haris Al-Mahasibi, ya, di sini nukil mulai juga di perkataan ulama sini banyak sekali dinukil beliau. Ya, di sini mulai dari sini banyak sekali ini mulai dari setiap pemasan beliau nukil, mulai dari sifat ulu itu beliau nukil siapa saya ulama yang mengimaninya itu. Ya, itiraf ini sudah kemarin kita jelaskan bagaimana penjelasan dari Imam Razi, Imam Haramain tentang belajar mukalam. Kemudian juga di sini beliau nukil banyak sekali pendapat-pendapat para ulama di sini. Ya. Kemudian madzhab Abil Hasan Al-Asy'ari. Abil Hasan dalam menafsirkan istiwa, ya. Ini banyak sekali ulama-ulama beliau nukil di sini, ya, di waktu batas kita. Dan ini juga sudah selesai saya ajarkan ini di kampus, termasuk juga di sekarang yang lagi terhenti itu adalah di Ma'had Jamil Rahman. Yang ini sudah, ya, pembahasan dua kali dan saya sudah membahas kitab Qulul Imam Syafi'i, ya. Qaul Imam Syafi'i 346. Ya, ini sedikit kesalahan, ya. Qaul Imam Syafi'i 346. Ini nukil di sini. Qaul Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, ini dalam disebutkan Ibn Qudamah dalam isbat isbatul ulu. Ya. Kemudian, juga Ibn Qayyim sifat juz Islamiyah. Wahakama ala athar bisihah. Ya. Yaitu beliau mengatakan, Khilafatu Abi Bakar haqqun qadaha Allah fi sama'ihi wa jama'a alaihi quluba ibadihi. Ya, ketentuan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah itulah ketentuan Allah yang telah diputuskannya di atas langitnya. Itu. Kemudian banyak sekali di sini perkataan para sahabat, ya. Tentang hal ini belum nukil banyak sekali. Ya, perkataan-perkataan para ulama dalam masalah ini. Jadi beliau semua kali tidak menyisi perkataan-perkataan salaf dan boleh dicek dalam kitab ini, terutama dalam sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Ya. Ini beliau sebutkan dari berbagai lintasan mazhab di sini. Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani yang saya maksudnya Abdul Qadir Jailani, ya. Ini sebutkan perkataannya pada halaman 475, ya. Di sini banyak sekali yang sama tadi yang saya ingin sampaikan dari Abdul Qadir Jailani. Di sini dijelaskan bagaimana akidah para ulama semua dalam masalah sifat-sifat yang saya bahas tadi, yang saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian ada kitab yang secara khusus ditulis oleh seorang ulama Syafi'i, yaitu Lil Hafiz Muhammad bin Abi Bakar Ibn Nasir Nasiruddin Ad-Dimashqi, ya, di Ar-Radul Wafir ala man za'ama bi anna man sabamiya syaul Islam kafir. Jadi di beliau membantah di sini yaitu pendapat-pendapat orang yang mengkafir Ibn Taymiyah. Ini ditulis oleh seorang ulama yaitu 842 wafatnya, 442 ulama dari Syafi'i namanya Al-Hafidh Muhammad bin Abi Bakar Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ya, dia membantah di Ar-Radul Wafir. Jadi bantahan yang cukup bagi orang yang menyangka bahwa seseorang yang dinamakan Ibn Taymiyah itu adalah kafir. Ya, ini ulama Syafi'i. Dan di sini beliau menukil pujian-pujian para ulama. Ya, pujian berbagai ulama dan beliau sebutkan siapa ulama-ulama yang telah menganggap bahwa Ibn Taymiyah itu seorang ulama alim besar. Dan sampai jumlahnya kalau enggak salah di sini yaitu 87. Ya, yang disebutkan terjemahnya. Terjemahan-terjemahan ulama yang bagaimana yang menyebutkan hal ini. Ya. Nah, ini ada 87 ulama yang dia nukil di sini. Ya, ulama-ulama yang dipuji, pujian-pujian ulama terhadap beliau. Nah, Radul Wafir ala man za'ama bi'ana man sama Ibn Taymiyah kafir. Nah, kemudian di sini saya ingin cuplikan sedikit. Ya, Bagaimana metode mu'alif di sini dalam kitabnya ini, kenapa dia tulis? Ya. Beliau menyebutkan waha ana bin al-alil kabir, ya. Inilah saya dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zakiru man asna alaihi bi dzikri ghairihi, yaitu menyebutkan orang memuji Syekh Islam Tamia, ya. Min jamil ghafir, dari jumlah yang sangat besar. Mimma hadarih dzikru, dari orang yang hadir dalam ingatku, orang-orang yang hadir dalam ingatanku. Yang teringat oleh dia. Wa dhahara li bal apa namanya? Lazimani isya'atu wa nasruhu, ya, lazimani isya'atu wa nasruhu, dan yang sangat jelas bagiku dan aku harus menyampaikannya dan berkannya. Li'alam man hakaina anhu takfir bidzalik, ya, untuk mengetahui orang-orang yang mengkafirkan sel-selnya wa ma qafi min al-ma'asi wal mahalik, dan apa yang telah dilakukan tentang berbagai dosa dan kehancuran, ya. Kemudian di sini, ya, beliau menyebutkan wa kana al-allama al-imam qadi qudha Misr wa Syam. Jadi maksudnya Abu Abdullah Muhammad bin Sufi Usman bin Hariri Al-Ansari Hanafi kana yaqul. Jadi beliau nukil dulu pendapat seorang ulama Hanafi, illam yakum min Taimiyah Syekhul Islam paman. Jika ini bukan Syekhul Islam, itu siapa dia? Wasati insyaallah taala bidzik terjemahan nanti akan disebutkan terjemahkan terjemah dari siapa? Ibn al-Hari Al-Ansari Hanafi ini. Ya, ini ratu asma aman syair Ibn Taymiyah, dan aku akan menyusun nama-nama orang yang bersaksi terhadap Ibn Taymiyah min al-a'lam bi imamati, dari ulama tentang keulamaannya, wa anu syal Islam, bahwa dia itu adalah Islam benar, gitu maksudnya. Ala hufir mu'jam al-ma'lufa, itu akan disusun nama-namanya dengan menurut huruf mu'jam, ya. Ittiba'an li tariqa al-ma'rufa. Wa bada'tu min dzalika bi Muhammadin, dan pertama dimulai dengan nama orang-orang yang namanya Muhammad. Tabarukan bismi Sayyidil Mursalin, karena untuk menghargai dan memuliakan dan tabaruk dengan nama Sayyidil Mursalin Muhammad SAW. Nah ini, ya, wa fi'au bi awal maratab asma ala hurum muhadithin. Kemudian juga didahulukan nama-nama ulama dengan ahli hadis. Wa huwa Abdullah al-Bukhari SAW muslimin, ya. Kemudian tida'an bi awal maratab asma ala hurum muhadithin, dan juga mencontoh perbuatan para ulama ahli hadis yang menyusun nama-nama para rawi dengan mulai dengan nama Muhammadin, itu maksudnya yaitu di antaranya perbuatan Imam Bukhari. Jadi alasannya mulai dengan nama Muhammad. Dimulai dengan oleh dia Ibnu Sayyidin Nas, Muhammad bin Muhammad Ibnu Sayyidin Nas. Nah ini dia menyebutkan. Disebutkan pemimpin Syekhul Islam Al-Hafidz Faqih Al-Alim Al-Adib Al-Fiqh Fathuddin, ulama yang dipuji. Disebutkan ini Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Andalusi, ya, Al-Isbili summa Misri Asy-Syafi'i. Di sini banyak sekali ulama-ulama yang disebutkan. Di antara nanti saya terakhir ini ada nukilan dari fatwa yang jawab oleh Ibn Hajar Asqalani. Ibn Hajar Asqalani bagaimana dia apa namanya? Apa? Bisa nyambung. Baik, kita lanjutkan. Yaitu ini adalah jawaban Ibn Hajar Asqalani ditanya tentang seseorang yang ada orang selisih tentang Ibn Taymiyah. Ini kita akan bacakan. Yaitu perkataan Ibn Hajar Asqalani, ya, yang masyhur ini. Bagaimana pandangan tentang Syekh Ibn Taymiyah? Baik. Yaitu di sini disebutkan wasuratus su'al, pertanyaan kepada beliau adalah maqulu sadar ulama aimatuddin, bagaimana pendapat para ulama-ulama terkemuka dari ulama agama ini radhiyallahu ajma'in fi jama'atin, yaitu ada sekelompok kanu qa'idina, yang mana mereka duduk di dalam masjid. Faqala wahid minhum, dan di antara mereka ada mengatakan kana syekh taqiyuddin min Taimiyah min ahli ilmi wa ma kana fi zamani misluhu, ya, illa qalil. Jadi seorang ini mengatakan Syekh Ibn Taimiyah adalah di kalangan ulama dan sedikit orang yang semisalnya ada di zamannya. Faqala wahid min hadirin la'alahu ala al-Bukhari. Kemudian disebutkan seseorang juga di antara yang hadir, ya, namanya diperkirakan ala al-Bukhari. Ala Bukhari, bukan Imam Bukhari, ya. Hadza kana kafiran, ya. Dia katakan ini mengatakan, ya, ala ini mengatakan, oh, dia itu kafir. Wa qa'a minhu kufru fi salasi maka, dia terdapat terjerumus ke dalam 30 masalah yang bisa dihukum kufur kafir dia. Fahasal indal jamaah hadirina min hadal kalam hasil, ya, sehingga terjadilah perdebatan yang sengit di antara para jamaah. Ayatul haq mal awal aw man qala lahu kafir wa qala minhu kufur. Ya. Jadi fahasal indal jamaah al-hadirin min hadal kalam hasil. Jadi terjadi perdebatan yang di antara jamaah yang hadir, ya. Lalu bertanya, apakah yang benar? Apakah orang yang mengatakan pertama atau yang mengatakan dia kafir? Ya, yang pertama mengatakan dia mengatakan ulama yang sedikit ulama asalnya dalam tingkat ilmunya pada zamannya, atau dia kafir? Fabayyanul lana al-haq, tolong jelaskan mana yang benar. Wa qala ta'ala, ini dalam soal itu disebutkan, sungguh Allah SWT berkata, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Atuna ma'jurina rahimakumullah ajma'in. Walam beri fatwa kami, semoga Allah beri pahala kepada wahai ya Syekh maksudnya Ibnu Hajar. Jawab Ibnu Hajar Asqalani, alhamdulillah, Allahumma hdini lima ikhtulifa fi min al-haq bi idni. Ya Allah beri petunjuklah aku dalam masalah yang dalamnya diperselisihkan, ya, petunjuklah aku kepada kebenaran dalam masalah yang dalamnya terdapat perselisihan dengan izinmu ya Allah. Apa jawabnya Ibnu Hajar? La yutlaq fi Ibnu Taimiyah annahu kafir illa ahadur rajulain. Tidaklah ada orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu kafir kecuali salah seorang di antara dua orang ini. Imma kafir hakiki kehakikatan, imma dia adalah orang kafir benaran, wa imma jahil bihali, atau orang yang tidak tahu tentang Syekh Islam Taimiyah. Orang yang jahil tentang Syekh Islam Taimiyah. Jadi kata Ibnu Hajar mengatakan dua orang yang menuduh Syekh Islam Taimiyah kafir itu hanya dua orang saja, imma kafir ya atau orang jahil. Orang yang tidak tahu tentang siapa Syekh Islam Taimiyah. Fa inna kana min kibar muslimin. Kata Ibnu Hajar, sesungguhnya dia ada di antara tokoh kaum muslimin. Illa annahu lam ikhtaraha min maqalatil muslimin. Illa anna lahu masailun ikhtaraha min maqalatil muslimin. Kecuali dia memilih masalah-masalah yang dia pilih dari perkataan-perkataan para ulama kaum muslimin. Ya, atau perkataan kaum muslimin. Yazam min ba'd al-kufur inda ba'd ahli ilmi duna ba'd. Ya, yang mana menurut sebagian ahli ilmi melazimkan kekufuran dan tidak sebagai yang lainnya. Walazimul madhab laisa bimadhab. Jadi menurutnya kelaziman dari perkataan itu menurut sebagian ulama bisa membawa kepada kekufuran. Lalu dijawab oleh Ibnu Hajar Asqalani, walazimul madhab laisa bimadhab. Kelaziman dari perkataan seorang bukanlah madhabnya. Nah, walam yazal madhkur da'iyatan ila iman billah tula umrayi. Dia adalah walam yazal madhkur ya. Tidaklah, senantiasalah, ya, Ibn Taimiyah ini adalah seorang yang berjuang, berdakwah kepada iman dengan Allah. Sepanjang umurnya. Wa qad asna lahi wa ala ilmihi. Sungguh telah dipuji, dia terpuji, ya, dan ilmunya, dan agamanya, wa zuhdihi, dan kezuhutannya, jami'u tawa'if min ahli asrihi, di berbagai kelompok-kelompok yang hidup di masanya. Hatta mimman kana yukhalifu fi i'tiqad, sekalipun orang yang berbeda keyakinan dengan dia, ikut memujinya. Wallahu musta'an. Ya, itulah jawaban Ibnu Hajar Asqalani. Ini contoh jawaban. Ini jawaban sekali jawaban-jawaban ulama-ulama dan juga ulama-ulama lain dinukil fatwa-fatwa di sini, ya. Itu tentang kitab Ardul Wafir, ya. Kemudian ada kitab lagi Syekh Shalih Taimiyah bi Aqlamin Munsifatin Ilmiyah. Jadi ini dikumpulkan oleh Syali Hasan Al-Halabi, yaitu tentang pandangan ulama ya Syekh Islam Taimiyah dalam menurut ya tulisan-tulisan yang munsif, yang ilmiah, yang munsif ilmiah, yang bijak, yang ilmiah ya. Kemudian Syafi'iyah, baik dari Syafi'iyah, Azhariyah dari ulama-ulama Azhar, wal Urduniyah dari ulama Urdun. Jadi ada di sini beliau menukil ya. Pertama Haris Ibnu Hajar Asqalani Hafiz Jaluddin Suyuti, ada perkataan Hajar Asqalani, ada perkataan Jaluddin Suyuti, Imam Suyuti, ya. Nah, ini kita nukil di sini, kita sengaja ngambil sekarang perkataan Ibnu Hajar Asqalani saja, ya. Apa kata Ibnu Hajar Asqalani, ya? Qalau fi taqrizi li kitab Radul Wafir li Ibnu Mansurud. Jadi, ini di ungkapan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam takrizinya. Takriz ini adalah semacam pengantar ya kitab Radul Wafir ini. Ya. Dinukil dari situ. Apa kata Ibnu Hajar? Syuhratu imamati Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ashhar minas syams. Kemasyhuran ya imamah Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah itu lebih masyhur daripada matahari. Ini lebih terang dari matahari, lebih masyhur dari matahari. Wa talqibu bi syamsil ilmiyah baqin ila al-an. Ya, dia digelari dengan syamsil ilmiyah akan kekal sampai sekarang. Ala al-sinaziyah, ya, menurut lisan-lisan yang bersih. Wa istamiru ghadan ka kana bil amsi, akan selalu senantiasa akan datang demikian sebagaimana kemarin. Wala yunkiru dzalika illa man jahila miqdaruhu, dan tidaklah mengingkari hal seperti itu kecuali orang yang bodoh tentang kedudukan syamsil ilmiyah. Wa tajannamal insaf, orang yang tidak adil, ya, tidak insaf di dalam menilai. Fama aktsara ghalata man ta'ata dzalika wa aktsara atharahu, betapa banyaknya orang yang telah salah melakukan seperti itu, ya. Nah, inilah di antara perkataan Syaikhul Islam Taimiyah, dan masih banyak, ya. Di sini disebutkan alam yakum min fadl hadzal rajul illa ma nabbaha alaihi al-hafiz asy-syahir Alamuddin al-Birzali. Jadi beliau menukil suatu perkataan ulama di sini, kalau bukanlah di antara keutamaan orang ini Syaikhul Islam Taimiyah, maksudnya tadi apa yang disampaikan oleh Hafiz Syahir, seorang ulama, ya, Alamuddin Birzali, dalam kitabnya Tarikhnya, annahu lam yujad salam man istama fi jannah, dan tidak pernah di dalam Islam ini, kata siapa, Alamuddin Birzali, orang hadir dalam menghadiri jenazah seseorang, ya, ketika meninggalnya Syekh Islam Taimiyah. Jadi banyak sekali orang yang hadir. Ini bisa antum baca dalam biografinya, ya, baik Ibn Kathir dan sejarah biografinya Zahabi, beliau menjelaskan tentang bagaimana Syekh Islam Taimiyah, biografi di sana. Hah? Jadi banyak sekali orang yang hadir. Nah, itu di antara hujah bukan oleh siapa namanya? Ibnu Hajar Asqalani menukil pada Alamuddin Al-Birzali. Baik. Kemudian panjang jalan di sini, ya, Ibnu Hajar Asqalani, itu di antara cuplikan yang disebut di sini. Adapun Asyuti, Jaluddin Asyuti, kemudian kita ada menukil menyebutkan itu Sunnul Mantiq karena Imam Asyuti, di situ juga ada puji terhadap Syaikhul Islam di kitabnya Sunnul Mantiq. Kemudian, ya, kalau ini dinukil dari kita Tabaqatul Hufaz halaman 520, ya, ungkapan Imam Suyuti ini. Tabaqatul Hufaz. Berkata Imam Suyuti dan menerangkan siapa itu Syaikhul Islam Taimiyah, Asy-Syaikh Al-Imam Alama Al-Hafiz An-Naqid Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Mufassir Al-Bari', itu pujiannya. Asy-Syaikh Al-Imam, seorang imam, Al-Alama, itu ada ulama yang besar, Al-Hafiz, ya, yang hafiz, An-Naqid, yang apa namanya, yang membantah hal-hal pendapat-pendapat yang keliru. Al-faqih, ya, yang ahli fikih. Al-mustahid, ya, ahli ijtihad. Al-mufassir, al-tafsir. Al-bari', ya, yang sangat cerdas. Syekhul Islam, Alamuz-zuhad, dalam bang istilahnya, orang-orang yang zuhud, ya. Nadiratul asr, ya, adalah pilihan masanya, yaitu sangat jarang orang seperti dia. Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad Ibnul Mufti, ini anak dari Mufti Syihabuddin Abdul Halim. Ibnul Imam Al-Mustahid, anak dari Imam Sunan Ali Syahid Syekhul Islam Mujahidin Abdul Salam bin Abdullah bin Abdul Qasim Al-Harrani. Ahadul A'lam, salah seorang ulama. Ini di pujian-pujiannya. Kemudian di sini wasiyamnya, yani, kemudian disebut kali wa'ni bil hadis, dia sangat orang yang sangat perhatian dengan hadis. Wa kharraja wa antaqa, dia ahli dalam mentakhrij hadis, sahih, mendaim, memilihnya. Wa bara'a fi rijal wa il hadis wa fiqhi, ya, sangat ahli dalam bicara masalah biografi, menilai para rawi hadis dan ilal hadis dan fiqhi hadis. Fi ulumul Islam dan ilmu-ilmu Islam. Wa ilmil kalam, juga ahli dalam mentah ilmu kalam, ya. Kana min buhuril ilm, dia adalah di antara lautan ilmu. Wa min azkiya'il ma'ludin, di antara ulama-ulama cerdas pilihan. Wazuhad al-afrad, ulama yang paling sangat suhud pilihannya. Al-Fasalah Sumi'ah Mujalladah, kata di sini telah mengarang sekitar 300 jilid. Ini disebutkan oleh oleh Asyuti. Wamtu'ina wa'udhiya miraran, dia mendapat ujian bahkan disakiti berkali-kali. Ya, inilah pujian dari Imam Asyuti atau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Taib. Apalagi? Dan juga biografi ada yang tulis oleh oleh Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi, ya, itu Uqud Duriyah fi Manaqib Islam Taimiyah. Cukup baca ini, terjemahan Islam Taimiyah, biografinya ditulis oleh seorang murid beliau, yaitu Ibnu Abdul Hadi, Al-Uqud Duriyah fi min Manaqib Islam Taimiyah. Nah, baik, kemarin kita sempat menyebutkan ini masalah takfir. Bagaimana pandang beliau tentang takfir? Ya, bagaimana pandang beliau tentang takfir di sini? Ya, saya ingin menunjukkan ke antum bahwa beliau adalah orang-orang yang sangat sangat melarang bermudah-mudah dalam masalah mengkafirkan seseorang. Ya. Ini banyak sekali di sini beliau menjelaskan tentang mana, ya. Tadzil Islam min at-takfir bighairi dalil syar'i wala ilm. Itu bagaimana peringatan Syekh Islam Taimiyah dari permasalahan takfir tanpa ada dalil dan ilmu. At-takfir tasmin min ahkam syariah palaim bagi itlaku ala ahadim min mijarid hawa. Ini dinukil di sini. Ungkapan beliau dalam menjemput petawa di sini. Pengkafiran mengatakan fasik adalah dihukum syariah dari kaum agama. Maka tidak boleh diitlakan pada seorang pun bimujarid hawa. Sesuai dengan hawa nafsu saja. Atau dengan kias akli. Atau nafidhalik. Balhum haqqullah wa rasuli. Itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Fala yutlaq ahan hadzaini wasfaini ala ahadin illa ba'da istiqaqihi lahu. Maka tidaklah pantas memberikan gelar takfir atau tafsik ini kepada seseorang kecuali orang itu pantas untuk diberi gelar tersebut. Wa ila hadza syar'a sultumiyah biqaw fa inal ijab tahrim. Ya, afwan, tadi mukadimah tanpa kata beliau baru di sini belum menukil. Afwan, saya kira ini sudah mulai dari menukil perkataan beliau. Fa inal ijab wa tahrim wa sawab wal iqab wa takfir wa tafsik huwa ila rasuli laisa li ahadin fi hadha hukmun. Wainama ala nas ijab ma ujab Allah wa rasuluhu wa tahrim ma haram Allah wa rasuluhu. Sesungguhnya kewajiban dan keharaman, pahala dan iqab, takfir dan tafsik itu adalah hak Allah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bagi seseorang pun dalam masalah hukum ini. Wainama ala nas, hanya setiap manusia wajib mewajib apa yang diwajibkan Allah dan Rasulnya, mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan beliau juga banyak sekali menukil menjelaskan ini tentang tahzir tentang takfir, ya. Kemudian beliau sebutkan lagi fa innal qurab fisku ahkamu syariah laisa dzalika min ahkamillati yastaqilu bihal aql. Ini yang tadi sebutkan, sekunya mengkafir-kafiran, mentafsikan adalah hukum syariat yang laisa dzalika min ahkamillati yastaqilu bihal aql. Itu bukanlah hukum yang berdasarkan kepada akal semata. Fa kafir man ja'allahu wa rasuluhu kafiran, yang kafir itu adalah orang yang dijadikan Allah kafir dan Rasulnya kafir. Wal fasik man ja'allahu wa rasuluhu fasikan. Orang seorang yang itu orang yang dihukum oleh Allah dan Rasulnya seorang fasik. Kama anal mu'min muslim min ja'allahu wa rasuluhu mu'minan musliman. Demikian pula seorang mukmin atau muslim orang yang dijadikan yang dihukum oleh Allah sebagai dan Rasulnya orang mukmin muslim. Wal adl man ja'allahu wa rasuluhu adlan. Kemudian adil demikian sampai akhir, ya. Ada perkataan beliau ini dalam di sini banyak sekali nukil-nukilnya, ya. Contoh di sini beliau berkata lagi ini nukilan dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, ya, Minhajus Sunnah jilid 5 halaman 93 sampai 95. Ini kalian disebutkan. Walakin min sya'ni, ya. Ini banyak sekali nukilan, ya. Jadi cukup panjang nukil-nukilan ini. Saya ingin yang poin-poinnya saja. Walakin misalnya al-bid'ah annahum yabtadi'una aqwalan wa ja'alunaha wajibatan fid din. Di antara pekerjaan urusan pekerjaan al-bid'ah itu adalah mereka membuat suatu perkataan-perkataan yang bid'ah lalu menjadikan suatu hal wajib dalam agama ini. Bal yaj'alunaha minal iman alladzi labuda min, bahkan mereka mengatakan bagian bid'ah-bid'ah itu bagian dari iman yang harus dilakukan. Wa yukafiruna man khalafahum, dan mereka mengkafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Ya, dalam masalah tersebut, wastahiluna damahu, dan mereka menghalalkan darahnya. Itu adalah sifat orang bid'ah. Kal fakafil khawarij wal jahmiyah rafidah wal mu'tazilah, sebenarnya perbuatan orang khawarij, jahmiyah, rafidah, mu'tazilah lainnya. Wa ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, la tadiuna qawlan wa la tafiruna man tajtahada fa akhta. Ahlus sunnah tidaklah melakukan bid'ah-bid'ah, membuat bid'ah-bid'ah, ya. Dan mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang berijtihad lalu tersalah. Ya. Wa in kana mukhalifan lahum, sekalipun berbeda pendapat dengan mereka ataupun mereka mengkafirkan ahlus sunnah. Jadi satunya kata beliau di sini, wa ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, la yabtadi'una qawlan wa la yakfiruna man ijtahada fa akhta. Dan tidaklah mengkafirkan, tidak melakukan bid'ah, ya, dalam bentuk perkataan, dan juga tidak mengkafirkan orang berijtihad lalu salah. Wa in kana mukhalifan lahum, walaupun orang tadi menyelisih mereka, mukafir ataupun mengkafirkan mereka, ya, tidak dibalas pula mengkafirkan. Mustahil walaupun menghalalkan darah mereka, wal mustahil li dimain. Kama lam yukafir sahabat khawarij ma taqihim li Utsman wa Ali wa wal. Sebenarnya para sahabat tidak mengkafirkan khawarij, bahkan orang itu mengkafirkan Utsman dan Ali dan orang-orang yang berloyalitas kepada keduanya. Wastihlaluhum di lima'il muslimin mukhalifin lahum. Bahkan orang khawarij menghalalkan orang muslimin yang menyelisih mereka. Wa qala aidan, juga mereka menyebutkan, ini menukil perkataan Sulaimiyah di sini. Wa ma tusna jama'a wa al-ilmi wal iman fihim al-ilm wal 'ilm wa rahmah. Ulama-ulama sunnah wal jama'ah dan wa ahlul ilmi, dan para ulama al-ilm wal iman, ya, di tengah-tengah mereka fihim ilm, mereka punya ilmu, wal adl, ya, adil, ya, war rahmah, dan bersifat kasih sayang. Fa'maluna al-haqq alladhi yakunu nabi muwafiqin li sunnah, mereka mengamalkan kebenaran yang mereka, ya, alladhi yakunu nabihi mereka pegang yang sesuai dengan sunnah. Salimina minal bid'ah, selamat dari bid'ah. Wa ya'diluna man kharaja minha, dan mereka adil terhadap orang-orang yang keluar dari sunnah itu. Walaupun orang-orang itu menzalimi mereka. Ya. Dan kemudian banyak-banyak mungkin-mungkin mereka. Ini waktu yang batas kita, ini contoh-contoh, ya. Ini apakah yang itu suka mengkafirkan, bisa antum lihat di sini bagaimana ketentuan-ketentuan pengkafiran ini sangat jelas beliau jelaskan dalam dari kumpulan dari berbagai kitab beliau tentang penjelasan masalah ini. Kemudian ini adalah dafu' asy-syubhah, ya, al-ghawiyyah an syaikh Islam Taimiyah. Bantahan terhadap syubhat-syubhat yang keji tentang syaikh Islam Taimiyah. Ini juga karang Murad Syukri. Ya, kalau tidak salah beliau ini seorang orang Mesir. Ya. Di sini dijawab pula tuduhan-tuduhan yang banyak, termasuk kitab tadi Da'awal Munawiin li syaikh Islam Taimiyah, itu di sana juga tuduhan-tuduhan itu dijawab semua. Ya. Seperti di sini pemana tujuan pertamanya bahwa beliau dituduh mengatakan berpendapat tentang fana'un nar. Fana'un nar maksudnya bahwa api neraka nanti akan padam. Ya. Hadil masyati mutaqiqu fiha ala faslain. Bentuk ini akan dijelaskan dua bentuk poin, dua pasal. Pertama adalah butlanun nisbatiha ila syaikhul tamiyah qatan, yaitu dipastikan menisbahkan perkataan itu kepada Islam adalah batil. Ya. Yang kedua ada penjelasan tentang masalah ini. Apa hakikat pendapat para ahli ilmi dalam masalah ini? Tentang hancurnya neraka atau hapus atau sirnanya neraka. Penjelasan pertama adalah, adapun kebatilan penisbahan kata itu kepada Sulaimiya dari tiga hal. Pertama, anna da'wa bila burhan. Ini tuduhan tidak ada bukti. Pabak dan bahwa tetabuk li kutub syaikh Taimiyah mimutawal wa muhtasarat lam ajid harfan wahidan yadu ala anna syaikh Taimiyah yakul fana'in nar. Kata beliau sini, setelah saya melakukan penelitian wa tetabuk, ya, membahas, meneliti kitab-kitab syaikh Taimiyah, baik yang berjilid-jilid maupun yang muhtasarat, saya tidak mendapatkan satu huruf pun yang menunjukkan bahwa Syekhul Islam Taimiyah berpendapat mengatakan tentang sirnanya neraka. Ya, wal baina al mudaini fitaan. Tolong berikan bukti bagi orang mengatakan beliau mengatakan demikian. Kemudian yang kedua adalah begitu banyaknya nukilan-nukilan Syekhul Islam Taimiyah tentang penyesatan dan bantahan terhadap pendapat Jahm bin Safwan yang mengatakan surga dan neraka itu akan hancur, akan sirna. Justru pendapat sebaliknya, dia membantah pendapat Jahmiyah yang mengatakan surga dan neraka itu akan sirna. Seperti dalam kitab beliau Bayan Talbis Jahmiyah. Beliau berkata ini jilid pertama, Bayan Talbis Jahmiyah. Ya. Ini kitabnya Bayan Talbis Jahmiyah mana? Ini majmu' bawah. Ini Bayan Talbis Jahmiyah, ini kitabnya. Bayan Talbis Jahmiyah ini ada sekitar 8 jilid ya. Kitab beliau banyak apa majmu' tawaja 37 jilid ya, 37 jilid. Belum lagi kitab-kitab beliau yang lain berjilid-jilid, Nahjus Sunan Nabawiyah, kemudian Dar Ta'aruf Aqal ya, ini Nahjus Sunan Nabawiyah. Ya, ini ada 9 jilid. Nahjus Sunan Nabawiyah. Kemudian ada lagi Dar Ta'aruf An-Naql wa Naql. Ini bantahan terhadap orang pertentangan antara wahyu dengan akal 11 jilid ya. Kemarin afwan salah saya kemarin 8 jilid ya. Kemudian rad kitab Ar-Ra'lamantiqiyin ya, Ar-Ra'lamantiqiyin. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain, ini cuplik-cuplikan saja ya. Ini Fatawa Al-Kubra ada 6 jilid ya. Kemudian itu Fatawa ini Fatwa ini majmu' fatwa ini ada 37 jilid. Tentu dengan Pak. Kalau enggak salah yang tanpa Pak Haris itu 35 jilid ya. Nah, beliau katakan bantahan terhadap orang Jahmiyah mengatakan sirna surga neraka ini wa qattafa salaf ummah wa immatuha. Telah sepakat ulama salaf dan para ulama-ulamanya wa sa'ir ahli sunnah wal jamaah dan semua ahli sunnah wal jamaah ta'anna man min makhlukat ma la yu'dam. Bahwa di antara makhlukat itu ada yang tidak akan sirna. Yufni bil kuliyat yang tidak hancur secara keseluruhan seperti kal jannati wan nar, seperti surga dan neraka, arasy dan juga arasy dari dalika. Jadi maksudnya di sini ketika terjadi kiamat akan hancur semua makhluk ini. Di antara yang tidak akan sirna, tidak akan hancur, tetap akan kekal di antara makhluk itu adalah surga, neraka, arasy dan lainnya kata beliau. Walam yakul fana'i jami' makhluqan illa ta'ifan min al-kalam al-mubtadi'in, dan tidaklah mengatakan hancurnya semua makhluk kecuali kelompok dari al-kalam ya al-bid'ah. Wa mafaqahum min al-mu'tazilah wa nahwihim, dan orang-orang yang sependapat mereka dari kaum mu'tazilah. Wa hadha qaulun batil, ini adalah perkataan batil. Yukhalifu al-kitab wa sunnah ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijma' salafil ummah, ini menyalahi kitab Allah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' salafil ummah wa imamah. Jadi beliau, karena orang Jahmiyah mengatakan nanti setelah di akhirat manusia masuk surga dan neraka, itu berpendapat Jahmiyah mengatakan terakhir dari semua makhluk kata dia adalah akan hancur semua makhluk, tidak ada yang kekal. Jadi maksudnya surga akan hancur, neraka akan hancur, itu menurut mereka. Ya. Dengan syubhat mereka yang banyak ya. Yang jelas ini pendapat beliau. Kemudian dalam kitab yang sama ya, jilid pertama halaman 157, summa akhbara baqa'il jannah wan nar mutlaqan. Kata beliau kemudian Allah menjelaskan tentang kekekalan surga neraka secara mutlak. Walau mengkhabarkan lebih tafsir masalah kebaikan dalik, dan Allah tidak menjelaskan, ya, apa yang terjadi setelah kekalnya manusia dan surga dalam surga atau dalam nerakanya. Banyak lagi dalam kitab Dar Ta'aruf, ya, beliau menukil hal yang sama, ya, memperkara hal yang sama. Wa nasya'na hadzal bahs dalam mumpi hadis mutakbala. Ini maksudnya bantahan ni kepada mereka. Banyak sekali ya kalau kita ini apa namanya, jelaskan pendapat beliau yang hal ini, ya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah yazidu hadzal amru wa waqdan wa yaqina anna akbar khusum islamiyah lam yansub ilaihi hadzal maqalah. Ya. Kemudian musuh yang paling bebuyutan Islam tidak pernah menisbahkan perkataan ini kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Baik. Itu tentang Fana'inar. Kemudian ada perkataan yang lagi yang sempat disebutkan oleh si Uwas dan Kiai Ir ya. Dia menuduh Syekh Islam mengatakan bahwa Allah mendudukkan Nabi atau Allah duduk di atas aras atau mendudukkan Nabi di atas aras. Ya. Wa ba'du an Abi Hayyan, ini adalah menukil dari Abi Hayyan sebagai tafsir. Dalam tafsirnya tafsiri An-Nahrul Madi, An-Nahrul Mad, ya. Yaitu perkataan Ibnu Hayyan mengatakan qara'tu kitab li Ahmad bin Taimiyah. Jadi dia yang menisbahkan perkataan ini kepada Ibnu Taimiyah. Aku membaca dalam satu kitab karya Ibnu Taimiyah. Hadha alladhi asarana, ya, yang semasa dengan kami, wa bi khatihi, dengan apa namanya khatnya, dengan apa namanya tulisannya, sama kitabul aras, yang dia sebut kitab aras. Dia maksudnya di sini mengaku bahwa akan menukil pendapat ini dari Ibnu Taimiyah, dari aras, punya salis dari Ibnu Taimiyah. Kemarin ada kitab di sini, kitabul aras. Ya. Bahwa Allah duduk di atas kursi. Anallah yajitu al kursi. Jadi ini tuduhan dari seorang yaitu Abi Hayyan sebut tafsir, dalam tafsirnya An-Nahrul Mad, ya, bahwa dia mengatakan Ibnu Taimiyah dalam kitab arasnya mengatakan bahwa Allah duduk di atas kursi. Waqad akhla minhu makanan yuqanu fihi ma'ahu Rasulullah SAW. Dan ada tersisa tempat di situ, dia mendudukkan Rasulullah di situ. Ya. Tahayya alai tajul Muhammad bin Ali bin Abdul Khalid al-Ba. Tahayyal alaihi. Jadi maksudnya mengkhayalkan, maksudnya sebagai mahkota Muhammad bin Ali bin Abdul Haq al-Barambari, ya. Wa kana azhar annahu da'iyatun lahu hatta akhadhu minhu wa qara'na dhalika fihi. Jadi katanya ini, maaf. Tahayyal alaihi maksudnya gini. Jadi kitab ini diambil oleh, bukan tahayyal, bukan berkhayal maksudnya ini. Dan ini dia mengatakan alai taj, seseorang yang mengambil kitab ini dari dia secara diam-diam, ya, wa kana adhara annahu da'iyatun lahu. Jadi seolah-olah Muhammad bin Ali Ibn Abdul Haq Barambari ini, ya, Barambari, ya, mengaku bahwa seolah dia adalah muridnya atau belajar kepadanya. Hatta akhadhu minhu, lalu diambil kitab dari dia. Wa qara'na dhalika fihi, dan ini kami baca dari kitabnya. Ini akuannya kitab Ibn Aras. Nanti benarkah begitu dalam kitab Aras? Wajib hadal kalam min hadil wujuh. Jawaban terhadap perkataan dalam berapa sisi. Al kalam madhkur nakalahu syalis tamtumiyah an mujahid bidhari labdi alladhi awradahu Abu Hayyan. Perkataan itu dinukil syalis tamtumiyah dari mujahid, ya, tetapi bukan seperti yang disebutkan oleh Abu Hayyan ini. Ya. Falabdu alladhi awradahu Abu Hayyan lun infaradu huwa bihi. Ya. Infaradu huwa bihi. Lafad yang disebutkan Abu Hayyan ini adalah lafad yang dia sendiri. La ta'wil alaih, tidak perlu di jadi pegangan, tidak bisa dipegang. Ma'na ayy Hayyan zakana al-qara'a fi kitab Ibnu Taimiyah. Tetapi Abi Hayyan itu mengaku bahwa dia mengambil, membaca, menukil dari kitab Ibnu Taimiyah. Wa lam yadhkur hal qala Syekh Taimiyah mu'ayyidan lahu, tapi dia tidak menjelaskan juga apakah Ibnu Taimiyah mendukung pendapat itu atau bantahnya atau mufassal atau menjelaskan. Pemaklum anak kutub tafsir wa hadith biha minal mawdu' al-madhkur minal maqdhub syai'un ghairu qalil. Diketahui bahwa dalam kitab-kitab tafsir dan hadith ada yang mawdu', yang hadith mawdu' dan maqdhub, ya, yang tidak sedikit. Apabila setiap mana kala fi kitabi hadisan ma, setiap orang menukil sebuah hadis dalam kitabnya, salah mutaqidan lahu, lalu dijadikan itu idahnya, faqad adzama khatab. Ini bahaya sekali. Ya, para ulama menukil, yang ulama menukil adalah menunjukkan kebatilan, kadang bukan berarti dia meyakini itu. Wa dakhalna fi muhalat wa fi safsata wa tajanni. Ini akan membawa kita ke dalam berbagai perkara yang mustahil atau ke dalam kebodohan dan kezaliman. Tajanni. Hal qulu ba'da qiyamil baina ala alladziina qalu Abu Hayyan annu naqs sahih laisa bima'na wa la bifham. Kalau ini terbukti, ya, bahwa yang dinukil oleh Abu Hayyan tar, ya, bukan dengan makna yang dia sesuai dengan pahamnya dia, ya, atau waham, faham atau waham. Yang dua adalah Syekh Taimiyah dalam Dar Ta'aruf menjelaskan wa qasanaba qadi Abu Ya'la dalam kitabnya Ibtalu Ta'wil, ya, telah menulis al-Qadi dalam kitabnya Ibtalu Ta'wil bantahan terhadap kitab Ibnu Furq wa huwa wa in kana asnad al-hadis al-qaraha, sekalipun dia menyanadkan hadis yang disebutkannya, wa taqra man ra'aha, menyebutkan orang meriwayatkannya. Fiha iddatu hadis maudhu'atin, di dalam terdapat hadis maudhu', seperti hadis, ya, bahwa Nabi SAW melihat Allah di malam Mi'raj dengan matanya dan lainnya. Wa fi asya' an ba'dus salaf rawaha ba'dun nas marfu'atan ka hadis Rasulullah SAW, dan juga terdapat dalamnya hal-hal yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, ya, oleh sebagian manusia, lalu diangkat hadis itu kepada Nabi SAW supaya hadisnya Duduknya Rasulullah SAW di atas aras. Ya warahu ba'du nas min turukin katiyah marfu'ah. Dan diriwayatkan oleh sebagian orang dari jalan bentuknya, hadis itu marfu' pada Nabi SAW, jalan nyamannya. Wa hiya kulluha maudu'ah. Semua hadis itu maudu'. Jadi disebutkan hadisnya maudu' tentang mendudukkan Rasulullah di atas aras. Wa inama sabi annahu an mujahid wa ghairu min salaf. Ya, yang diriwayatkan secara sahih dari mujahid dan lain daripada ulama salaf. Wa kana salaimatu yarawunaha wa lan kurni itu ulama salaf meriwayatkan dan tidak mengingkarinya. Wa talaqawna qabul, yang mereka menerimanya. Wa qad yuqal inna mithla hadha laqa ila tawqifiyan, dan dikatakan bahwa ini seperti ini tidaklah dikatakan kecuali berdasarkan dalil. Walakin labud dan minal farqi, dan mesti dibedakan antara masalah Nabi Abdul Rasul, satu hal yang benar dikatakan dari lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa masalah min kalam ghairi, atau dari perkataan lainnya. Sa'an kana min maqbul aw mardud, baik diterima atau yang ditolak. Pertama, dalam syariat Islam laisa fi albatta dzikru an Allah anahu jalasa 'ala al-'ars. Coba lihat bagaimana syariat Islam tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas aras. Ya. Dzakana Allah duduk di atas aras atau qa'idun 'alaihi. Wa ma asbaha, atau semirip seperti itu yang dikatakan. Fa min aina ja'at hadhihi al-firyah? Dari mana datangnya kebohongan ini? Laqad naqal kutub at-tarajum an khusuma nasha'at baina Salistamiyah wa Abi Hayyan. Dan dalam kitab-kitab biografi menyebutkan bahwa ada musuhan antara Abu Hayyan dengan Salistamiyah. Waqad taqaddam hadis al-hadis sahih, ya, sudah berlalu menyebutkan sebuah hadis sahih, ana la tajuzu shahadatu zi ghimrin ala akhihi. Ya, tidaklah boleh terima kesaksian orang yang marah terhadap saudaranya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Samtamia menukilkan mazhab-mazhab pendapat-pendapat orang tentang sifat khabariyah. Nah, dalam kitab Tarut Ta'arud di antaranya menyebutkan perkataan-perkataan yang tadi, bukan berarti dia ya berpendapat demikian, cuma dia menghikayakan, menukilkan pendapat-pendapat dalam kitab itu, bukan dia berpendapat seperti itu, ya. Nah, masih banyak itu di antara jawaban-jawaban tuduhan-tuduhan, ya, di dalam kitab ini ada bantah-bantah terhadap apa? Dabun syubah al-ghawiyah ini. Ya, syubah al-ghawiyah ya. Subhat-subhat yang keji tentang Syekh Islam Taimiyah. Baik, itulah teman-teman berbagai hal yang dapat kita jelaskan. Banyak sekali sebetulnya penjelasan-penjelasan ini, ya, bisa di untuk yang ingin mengambil faedah dari kitab-kitab ini, silakan merujuk kitab-kitab tersebut. Bagaimana jawaban-jawaban dan penjelasan terhadap tuduhan-tuduhan fitnah terhadap Syekh Islam Taimiyah, ya, di mana kadang-kadang beliau menukil pendapat dianggap itu pendapat beliau, ya, padahal beliau tidak pendapat seperti itu. Cuman beliau mensyarah, menjelaskan pendapat perbedaan-perbedaan dalam suatu masalah kadang-kadang disebabkan oleh beliau. Nah, dan itu sengaja dilakukan oleh musuh-musuh beliau seperti Abu Hayyan ini, karena ada permusuhan antara mereka berdua dalam mungkin dari sisi perbedaan i'tiqad, karena Abu Hayyan terkenal dengan pendapatnya ya ahli kalam dan lainnya, maka dia membuat citra buruk, ya, buat Syekh Islam Taimiyah biar orang ya lari dari penjelasan-penjelasan dakwaan Syekh Islam Taimiyah. Dan begitulah memang. Setiap masa pasti ada orang-orang yang suka memfitnah-fitnah, tapi kita harus merujuk kepada karya orang yang difitnah itu sendiri. Adakah bukti dalam kita-kita atau tidak? Ya, ini kembali kita sampaikan agar ya masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak berdasar, dan itu sudah dijawab bertahun-tahun oleh para ulama. Sudah dijelaskan bahwa fitnah-fitnah itu tidak ada kenyataannya dan tidak ada faktanya. Demikian, terima kasih banyak untuk jumpa kita dalam kesempatan ini. Demikian. InsyaAllah kita akan lanjutkan jumpa pada pembahasan yang lain. Ya, tunggu saja episode-episode berikutnya dalam menanggapi berbagai fitnah-fitnah terhadap dakwah Salafiyah. Ya, sehingga kita akan buktikan kebohongan-kebohongan mereka, tuduhan mereka terhadap dakwah Salafiyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.